mengiring langkah sepi ini kepadamu. Wajah-wajah telah lelah, empadan penutukan. Ribuan doa terucapkan sudah. Hari-hari meraba penuh salah dan dosa. Air mata sujud memohon hapuskan luka dan kembali padamu. Harap akan cintamu. Tengadah tangan memohon padamu. Ampun ya Rabbana, maafkanlah semua. Hapuskan air mata. Cukupkanlah semua duka yang menari di udara. Hadirkan cahaya terang di sang jiwa. Maha pemurah. Ampun ya Rabbana, maafkanlah semua. Ampun ya Rabbana, maafkanlah semua. Yang maha pemurah.